من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita sekalian dan menjadikan kegiatan yang kita adakan di masjid ini membawa kebaikan untuk diri kita, untuk daerah ini dan secara umum untuk negeri kita yang kita cintai. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melangsungkan dialog interaktif atau diskusi panel yang membahas tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting tentunya. Oleh karena itu kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Al-Ustaz Dzulkarnain, dan beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar. Dan yang kedua adalah Al-Ustaz Luqman Jamal LC, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tanwirus Sunnah Kabupaten Goa. Dan tentunya mudah-mudahan pembahasan yang akan kita bahas ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu kita sengaja memanggil narasumber yang mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan secara gamblang tentang pembahasan kita di sore hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin kepada narasumber kami sampaikan bahwa kami cuma memberikan waktu maksimal 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan, ya. Kemudian yang kedua, kami akan meminta audiens atau peserta yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Mungkin bagusnya ditulis di secari kertas. Namun karena banyaknya peserta yang hadir, maka mungkin kami bisa 2-3 pertanyaan saja mungkin yang bisa terjawab melihat kondisi waktu yang nanti tersisa dari pembahasan di kesempatan ini. Baik, hadirin kaum muslimin yang kami hormati dan kami muliakan, kondisi negeri kita sekarang ini adalah kondisi yang sangat butuh dengan sumbangsi pemikiran dari seluruh pihak, termasuk dari para ustadz, orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan masukan yang baik untuk negeri kita ini, terkhusus kepada pemerintah kita. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dan bisa menjadi masukan dari apa yang kita sampaikan di sore hari ini. Mungkin pertanyaan pertama kami ajukan kepada Al-Ustadz Dzulkarnain. Saat ini pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Mungkin kami mau tahu sisi penting dari tema pembahasan di sore hari ini tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Sisi pentingnya dalam kondisi kita di Indonesia ini, ya mungkin bisa dibahas Ustaz secara lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قوم مسلمين ومسلمات رحماني ورحمكم الله Tema pembahasan bagaimana menjadi warga negara yang baik adalah sebuah tema yang sangat penting. Apalagi sekarang ini tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang hidup kecuali dia pasti memijak sebuah negeri atau sebuah tanah di dalam lingkup aturan sebuah negara. Dan manusia itu sebagaimana yang dikatakan al-insanu madaniyun bitaba, manusia itu tabiatnya senang bersama. Tabiat dari manusia senang bersama, senang hidup bermasyarakat, senang hidup di dalam sebuah kebersamaan. Itu adalah tabiat dari manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka di atasnya. Iya. Karena itu telah datang di dalam syariat kita dasar-dasar yang menunjukkan pentingnya menjaga kondisi dan situasi sebuah tempat yang dia tinggali. Di dalamnya dia bisa menunaikan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan tujuan dari diciptakannya dia di atas muka bumi ini. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka tujuan dari penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini ada yang terkait antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang disyariatkan langsung antara seorang hamba kepada Rabbnya. Dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kaitannya dengan sesama manusia. Dia sebagai warga negara bagaimana berakhlak yang baik, ada bentuk ibadah di dalamnya. Dia sebagai warga negara hidup bertetangga, di dalam pertetanggaan ada dari ibadah di dalamnya. Dia sebagai seorang kepala rumah tangga membina istri dan anak-anaknya, ada jenis dari ibadah di dalamnya. Dia sebagai seorang muslim hidup di dalam sebuah negeri, ada non muslim di dalamnya, maka ada lahan-lahan ibadah bisa dia buka untuk dirinya. Dari dia berdakwah kepada non muslim itu supaya masuk ke dalam Islam, dari dia tidak berlaku zalim terhadap orang lain, dari menjaga dari kebersamaan, ya. Karena itu kata sebagian ulama, kalau tetangga engkau itu adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan dia punya hubungan kerabat, maka dia lebih didahulukan, karena dia memiliki tiga hak. hak sebagai fakir, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Kalau dia adalah seorang yang fakir bukan kerabat, maka dia punya dua hak, hak sebagai seorang fakir dan hak sebagai tetangga. Ini fakir yang muslim ya. Dan kalau dia adalah seorang yang kafir tapi tetangga, maka dia punya hak sebagai tetangga, hak sebagai tetangga. Maka di dalam memahami fikih bagaimana seorang itu menjadi warga negara yang baik, apabila dia mengenalnya dengan tuntunan yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia bisa membuka untuk dirinya pintu-pintu ibadah, bisa bermasyarakat dengan baik dengan manusia. Sebab itu tabiat yang manusia senang di atasnya, dia cinta untuk apa? Hidup bermasyarakat, hidup bersama. Sisa bagaimana diatur dengan aturan-aturan. Kemudian sisi lain akan pentingnya tema ini, agama kita ini dibangun di atas 5 pondasi pokok yang dikatakan oleh para ulama sebagai ad-daruriyat al-khams, sebagai 5 perkara darurat di dalam kehidupan. Iya. Agama ini ada perkara primer yang sangat dijaga. Inilah 5 daruriyat yang dijaga di dalam agama. Agama itu menjaga dari keyakinan, dari agama seorang hamba. Agama ini menjaga dari akal. Agama ini menjaga harta. Agama ini menjaga kehormatan. Dan agama ini menjaga darah. Ya, maka ini 5 hal. Di dalam hidup bermasyarakat sebagai warga negara, kita punya keterkaitan dengan 5 hal ini. Jadi kalau seorang mengerti bagaimana kaidah-kaidah umum, dia hidup di dalam bermasyarakat, hidup di dalam sebuah negara, maka dengan sendirinya dia akan memiliki fikih yang baik, bagaimana dia menjunjung tinggi 5 masalah pokok yang sangat diperhatikan di dalam agama. Menjaga apa tadi? Yang pertama, menjaga agama itu sendiri. Yang kedua, menjaga dari darah. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, menjaga harta. Menjaga dari harta. Iya. Kemudian dengan pembahasan ini juga, sisi penting yang lainnya yang ingin saya ingatkan sebagai jawaban dari pertanyaan, kita ingin lebih cinta kepada agama kita, dan kita ingin lebih mendalami bahwa Islam ini adalah agama yang mencakup seluruh makna yang diperlukan oleh manusia. Jangan dianggap bahwa syariat Islam hanya berbicara masalah akidah, masalah fikih saja, terkait dengan ibadah saja. Di dalam syariat kita itu diajarkan segala sesuatu yang dengannya menjadi baik kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmat atas kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang kami telantarkan penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Apa saja dari kehidupan, apa saja yang diperlukan oleh manusia, pasti di dalam Al-Qur'an ada penjelasannya. Secara langsung maupun tidak langsung, dalam konteks tersurat maupun tersirat, dalam makna umum maupun makna yang terkhusus, dalam kandungan global maupun kandungan terperinci. Dan ini dari keistimewaan agama kita, syariat Islam. Karena itu umat Islam ya, adalah umat yang paling berbahagia. Tugas mereka hanya satu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Ini tema penting untuk dibahas, supaya diketahui bahwa konsep kenegaraan, konsep terciptanya sebuah negara yang menjamin kesejahteraan antara di dalam negara tersebut, itu dipaparkan paling lengkap, paling sempurna di dalam Islam. Ini semuanya telah ada dasar-dasar dan pijakan-pijakannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita di pembahasan fikih, ya, mengarang buku-buku yang sangat banyak, perpustakaan lengkap, bagaimana mengatur negara, bagaimana mendirikan negara, bagaimana tata negara, bagaimana konsep keuangan, bagaimana hubungan bilateral antara sebuah negara dengan negara yang lain, bagaimana hukum-hukum terkait dengan masalah tamu-tamu negara yang datang atau orang-orang dari luar negeri masuk ke negeri kita. Ini semuanya ada di dalam konsep-konsep fikih kita, jelas di dalam tuntunan syariat kita. Iya. Karena itu, apabila kita mengetahui luasnya syariat ini, keagungannya dan kemuliaannya di dalam mengatur kebaikan manusia, maka kita akan bisa menangkap nanti bahwa orang yang mengesankan agama ini dengan kesan ekstrim, iya, mengesankan bahwa agama ini pasti bermusuhan dengan manusia, seakan-akan orang yang mempelajari agama tidak cocok hidup bermasyarakat atau mengganggu ketenangan masyarakat, ini orang-orang yang salah kaprah, orang-orang yang salah memahami. Iya. Sebabnya hanya dia tidak mengenal Islam yang sebenarnya. Maka ini sisi lainnya terkait dengan pentingnya tema ini. Dan yang terakhir dari pentingnya tema ini juga, walaupun banyak sisi penting yang lain, tema ini adalah tema yang sangat berharga sekali, yang dengannya tercipta keamanan dan ketenangan di dalam sebuah negeri. Iya. Seorang apabila mengetahui bagaimana dia menjadi warga negara yang baik, sebagai orang yang hidup di dalam sebuah masyarakat, apa yang harus dia tegakkan, apa yang harus dia jalankan, maka dengan sendirinya akan tercipta keamanan dan ketenteraman, ketenteraman di tengah masyarakat. Iya. Karena itu jangan menyerukan kita ingin menyejahterakan rakyat, atau menyerukan kita ingin menciptakan kebersamaan, tapi tidak menempuh sebab-sebabnya. Iya. Tidak memasang pondasi-pondasi yang menjadi pijakan, tidak akan tercapai hal tersebut. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau menghendaki keselamatan, tapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak pernah berjalan di daratan. Perahu selalu berjalan di air. Segala sesuatu harus ditempuh pada jalannya. Ya. Maka di sini saya kira penting sekali kita membahas tema ini. Dan ini dari tema yang jarang diangkat. Ya. Apakah itu dari sisi pemerintahan ataupun dari sisi orang-orang akademis maupun orang-orang agamanis yang berbicara tentang agama. Maka kita di kesempatan ini insyaallah taala semoga mendapat taufik dalam acara yang baik ini menguraikan beberapa sudut penting yang diperlukan di dalam tema bagaimana menjadi warga negara yang baik. Wallahu taala. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Zulkarnain, jazakallahu taala. Demikianlah jawaban Ustaz Zulkarnain tentang sisi penting tema yang kita bahas di sore hari ini, yaitu bagaimana menjadi warga negara yang baik. Dan tentunya jawaban tadi masya Allah sudah cukup memperjelas alasan kita memilih tema ini. Lalu kemudian di tema kita ini disebutkan di situ menjadi warga negara yang baik. Cuma kondisi yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, semua orang tentunya mengaku bahwa dia adalah warga terbaik. Semua orang mengaku, ya. Sampai orang-orang yang membuat keributan, membuat kekacauan di tengah masyarakat, mengaku juga bahwa dia warga negara yang baik. Oleh karena itu mungkin perlu kita ketahui di sini apa sebenarnya atau siapa sebenarnya warga negara itu. Siapa sebenarnya dia? Apakah kita termasuk warga negara itu atau kita sebenarnya bukan warga negara, cuma ngaku aja sebagai warga negara? Oleh karena itu untuk lebih jelasnya mungkin ini bisa kita tanyakan kepada Ustaz Lukman Jamal. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan gambaran tentang apa definisi atau apa maksud dari warga negara itu. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wa salamu alayhi. Alhamdulillah jamaah sekalian, sebelum kita jelaskan sedikit, maka kita berharap agar jamaah tidak tegang dan sampai dianggap bukan warga negara. Kalau saya tanya, kita semua ini punya KTP enggak? Mungkin sebagian punya, sebagian tidak. Atau yang lebih spesifik, kalau saya tanya, apa yang hadir ini terdaftar di dalam kartu keluarga? Ya, tentu kita tidak perlu tanya satu persatu ya. Tetapi sebagai gambaran bahwa itulah tanda dari apa yang kita tanyakan tadi, tanda bahwa dia atau kita atau siapapun dianggap sebagai warga negara. Kalau dia tidak punya KK, kemudian juga dia tidak punya KTP, atau mungkin tidak punya SIM, maka kalau ditanya kalian warga negara siapa? Kalau dia mengaku saya warga negara Indonesia, apa buktinya? Mungkin dia bisa menjawab bahwa saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan, minum, dan tinggal di Indonesia. Ya, jawaban itu secara kenyataannya dan secara bahasa itulah namanya warga negara. Yang lahir, yang besar, yang tumbuh, kemudian bertempat tinggal di suatu negeri, itulah namanya warga negara. Tetapi lahirnya dia di situ, tinggalnya dia di situ, harus ada pengakuan dari negara yang dia lahir atau tempat di mana dia bertempat tinggal, diakui sebagai warga negara. Ya, karena itu jamaah sekalian, kalau kita ini mengaku berislam, mengaku mengikuti sunnah, dan mengaku berwarga negara, ya harus punya legalitas. Ya, harus punya tanda bahwa kita ini adalah warga negara. Kenapa? Karena dari situlah nanti dibangun, saya nanti akan dijelaskan, bagaimana kewajiban-kewajiban yang terkait dengan warga negara tersebut. Misalnya dia ingin sekolah, kalau sekolah kan harus ada datanya, siapa namanya, di mana dia lahir, siapa orang tuanya, kemudian dilaporkan kepada negara atau yang mewakili negara. Itulah tanda bahwa dia adalah warga negara. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, karena itu pula tema kita hari ini menjadi warga negara yang baik. Maka tentu kita semua ingin diakui sebagai warga negara. Itu pertama kali. Sebelum kita ingin menjadi warga negara yang baik, kita harus punya sebagaimana tadi saya sebutkan, legalitas bahwa kita ini adalah warga negara. Karena itu saya berharap yang tidak punya KTP setelah pulang dari tempat ini urus KTP-nya. Itulah warga negara yang baik, salah satunya ya. Kalau dia tidak punya kakak, pulang dari tempat ini urus kakaknya. Itulah warga negara. Adapun nanti menjadi baiknya nanti ditambahkan. Kemudian sisi yang lain, bahwa asalnya menjadi warga negara itu adalah tabiat manusia. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial, butuh satu dengan yang lain. Maka harus ada pemerintah, harus ada negara, dan harus ada warga negara. Karena itu kalau kita ingin negara kita ini baik, maka tiga pilar tadi juga harus baik. Dan kita punya kewajiban di satu sisi, yaitu sebagai warga negara. Karena itu kita bahas menjadi warga negara yang baik. Bukan kita bahas menjadi pemerintah yang baik. Karena kita ini semua yang hadir kebanyakannya ya bukan bagian dari pemerintah. Kalaupun ada, dia hanya bagian dari pemerintah. Jadi yang paling penting, kita ini warga negara. Bagaimana menjadikan negeri ini baik dengan bagian yang memang kita miliki, yaitu kita adalah warga negara. Maka alhamdulillah kita datang di tempat ini sebagai warga negara, ya, bukan sebagai orang yang dicari-cari, atau bukan sebagai orang yang tidak diakui sebagai warga negara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ibrahim mencintai negerinya, maka dia mendoakan negerinya sebelum dia minta rezeki, meminta keamanan. Dan keamanan tercipta dari mana? Salah satunya dari warganya. Kalau warganya aman, maka negerinya aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah, anugerahilah kepada penduduknya rezeki yang baik, buah-buahan. Padahal negeri Ibrahim waktu itu tidak ada tanaman, tapi dia meminta buah-buahan. Karena dia meyakini bahwa kalau negerinya aman, maka rezekinya akan datang. Dan rezeki yang baik, kalau yang memakannya, yang memperdagangkannya, man amana billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Karena itu pula, ya alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, kita adalah warga negara yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, saya kira itu saja ya gambaran dari saya secara ringkas. Mudah-mudahan ada sedikit kejelasan bahwa kita semua ini adalah warga negara, tinggal melengkapi apa yang kurang. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsira pada Ustaz Fatman. Begitulah jawaban beliau Ustaz Fatman tentang definisi dari warga negara, dan insyaallah sudah jelas masalahnya. Mudah-mudahan ini bisa memberi dorongan kepada kita untuk berusaha menjadi warga negara yang sebenarnya ya. Lalu pertanyaan ketiga saya ajukan kepada Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah, itu tentang pandangan syariat dalam pembahasan kita ini, di mana syariat memandang pembahasan kewarganegaraan itu. Ya, mungkin ada kaidah-kaidah atau ada apa namanya arahan-arahan dari syariat kita, Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan tentang ini. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan tentang masalah itu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang penting untuk dipahami di sini, di dalam syariat kita, ciri umum dari agama ini, kaidah pokok yang tidak ada satu bentuk syariat pun yang keluar dari kaidah ini. Dan kaidah ini kaidah yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat di dalamnya, dimaklumi oleh setiap muslim dan muslimah bahwa agama Islam ini datang untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya dan menghilangkan mafsadat, bahaya kalau tidak bisa dihilangkan dikurangi. Ini kaidah syariat kita bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, mencakup segala hal yang diperlukan oleh manusia. Apa saja yang ada maslahatnya untuk manusia, pasti Islam telah mengajarkannya, telah menerangkannya. Dan apa saja yang ada bahayanya untuk manusia, pasti Islam telah melarangnya. Karena itu di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Ya. Maka ini pijakan di dalam beragama. Dan ini juga adalah standar di dalam bernegara. Jadi konsep kenegaraan di dalam timbangan agama kita secara global, sebagaimana syariat itu, dia datang di dalam mewujudkan maslahat. Kalau tidak bisa dapat sempurna, paling tidak yang ada dia lengkapi, dia sempurnakan. Dan Islam datang di dalam menghilangkan bahaya, mafsadat. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi bahayanya. Dikurangi bahayanya. Iya. Maka inilah dasar dan pedoman di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, agama ini adalah agama yang mencintai kebersamaan. Dan memang agama yang tegak di atas asas yang satu. Al-Quran kita adalah satu, yang kita ibadahi Allah yang maha satu, Rasul kita adalah satu, arah dan kiblat kita adalah satu, kaum muslimin. Maka segala hal yang mengandung kebersamaan itu dicintai di dalam agama. Dicintai di dalam agama. Dan dari kebersamaan yang dicintai tersebut, syariat ini telah menjelaskan tentang wajibnya ada kehidupan bermasyarakat dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Itulah kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Kita tidak diciptakan hidup sendiri-sendiri, tidak. Tapi Allah mensyariatkan kita hidup sebagian dari manusia memimpin sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardhu, walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Andai kata bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menolak keganasan manusia itu dengan sebagian manusia yang lainnya. Jadi sebagian manusia dijadikan pemimpin untuk menolak keganasan sebagian yang lainnya. Andai kata Allah tidak mensyariatkan ini, akan rusak bumi itu. Tapi Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar untuk alam semesta. Iya. Kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah. Memangsa yang lemah. Karena itu harus ada pimpinan, ada rakyat. Dan itulah sebuah negara. Sebuah negara. Iya. Ini hal yang kedua sebagai dasar yang hendaknya dipegang. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah cinta kepada tanah air, cinta kepada bumi yang dia pijak. Itu adalah tabiat manusia. Ya. Dia dilahirkan sebagai orang bulu kumbah, dia cinta kepada negerinya. Ya. Walaupun misalnya dia sudah keluar dari bulu kumbah ini, sudah punya penghasilan di tempat yang lain, atau punya pekerjaan di tempat yang lain, sudah berdomisili di tempat yang lain, tetapi namanya orang punya keterikatan dengan negeri yang dia lahir di situ, tabiatnya sering diingat negerinya. Ya. Dan ini pada seluruh manusia seperti itu. Dan itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala anggap di dalam Al-Quran, dianggap hal tersebut. Seperti misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Andai kata kami tetapkan kepada mereka hendaknya kalian membunuh diri-diri kalian atau kalian keluar dari negeri-negeri kalian, maka tidak ada yang mau melaksanakan itu kecuali sedikit. Maka di sini diberi ujian. Andai kata diperintah, tidak banyak yang menaati perintah. Diberi dua bentuk perintah. Yang pertama dia bunuh dirinya sendiri. Yang kedua dia keluar dari negerinya. Perhatikan bagaimana dikeluarkan dari negeri tempat dia tinggal disamakan kedudukannya dengan dia apa? Membunuh dirinya sendiri. Ya. Karena memang seorang yang berada di negeri tempat dia tinggal itu luar biasa nikmat. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika beliau dikeluarkan dari negerinya, dikeluarkan dari bumi kelahirannya, kota Mekah, maka beliau berdoa terhadap pentolan-pentolan Quraisy yang mengeluarkannya. Allahumma al-an Syaibah ibn Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina. Beliau berkata, ya Allah, la'natlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, demikian pula Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka itu mengeluarkan kami dari negeri kami. Jadi beliau doakan laknat disebabkan karena apa? Beliau diusir, terusir dari negerinya, dari kota Mekah. Dan dari tanda kenabian beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal kisah Jibril yang mendatanginya, maka Waraqah bin Naufal berkata, itu Jibril yang turun membawa wahyu. Ya. Dan Waraqah bin Naufal tahu dari ketentuan syariat Injil mereka bahwa ya, tidak ada seorang nabi pun yang datang seperti yang dibawa oleh nabi kecuali dia akan dimusuhi. Maka Waraqah bin Naufal berkata, wahai ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah bin Naufal, wahai andai kata saya ketika kaummu mengeluarkan engkau dari negerimu, saya berada di situ menolongmu. Maka Nabi Muhammad bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku dari negeriku? Kata beliau, na'am, lam ya'ti rajulun qad bimithli maji tabihi illa udi. Ya. Kata Waraqah, iya, tidak ada seorang pun yang datang membawa kebenaran yang seperti yang kamu bawa, kecuali pasti dia akan dimusuhi. Jadi perhatikan, kecintaan kepada negeri itu adalah tabiat pada manusia. Ya. Dan hal yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada dalam syariat kita hal yang melarangnya. Karena itu kata seorang penyair, wa kam min manzilin ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzilin. Betapa banyak tempat tinggal itu, yang seorang anak muda terbiasa di tempat itu, sejuk di tempat itu, tapi hatinya selalu melekat keingatan, mengingat negeri tempat lahirnya, ke negeri tempat lahirnya, ke awal dia lahir, awal tempat tinggalnya, awal tempat tinggalnya. Begini tabiat pada manusia berjalan. Iya. Jadi ini hal yang ketiga yang ingin saya terangkan. Hal yang keempat dari dasar juga di sini, di dalam mendudukkan masalah menjadi warga negara yang baik ini, di dalam masalah bernisbat, berintima. Iya. Seorang mengacu, mengarah, bernisbat. Dia berkeluarga negaraan, itu nisbat kepada negara. Dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Saudi, orang Amerika, orang Inggris, dan seterusnya. Ya. Itu bernisbat, berintima. Ya. Intima secara umum, dalam bentuk nisbat, ini ada hukum di dalam syariat kita. Ya. Ada hukum di dalam syariat kita. Bahwa seorang Muslim, itu tidak boleh ada intima, ada nisbat kepada hal yang selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Karena itu tidak boleh dia bernisbat kepada negara dalam bentuk fanatisme, bernisbat kepada kabilah dalam bentuk fanatisme, ya. Bernisbat kepada ayahnya, ibunya dalam bentuk fanatik, bersombong. Tapi kalau dia berkata saya adalah anak fulan, itu tidak ada masalah. Dia berkata saya orang Bulukumba, saya orang Makassar, saya orang Bugis, saya orang Makassar misalnya, itu enggak ada masalah. Dalam hal yang tidak ada bersombong dengannya. Saya orang Indonesia, saya orang Malaysia, saya orang ini, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Itu dari dasar bernisbat itu. Tapi tatkala sebuah kondisi ya, terkait dengan masalah negara yang terikat dengan aturan ya, maka di sini harus kita ketahui bahwa negeri itu terbagi menjadi dua. Ada negeri dikatakan sebagai negeri Muslim, negeri Islam, dan ada negeri dikatakan sebagai negeri kafir, negeri kekufuran. Ini dua hal harus dibedakan. Apa yang diukur sebagai, apa yang dikatakan sebagai negeri Islam itu? Negeri Islam itu adalah negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Dan tampak syiar-syiar Islam di dalam negeri itu secara zahir. Tampak. Dikumandangkan adzan, sholat lima waktu di bulan Ramadan, di sholat idnya, di jumatnya. Itu kelihatan sekali. Nah, itu disebut sebagai apa? Negeri Islam namanya. Ingat. Dihitung sebagai negeri Islam. Karena itu Mekah, kota Mekah adalah kota yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah. Tidak ada di atas muka bumi ini tanah yang lebih dicintai oleh Allah melebihi kota apa? Kota Mekah. Tapi tatkala penduduk Mekah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya adalah kafir, maka Mekah waktu itu dianggap sebagai negeri kafir. Jadi Mekah waktu itu dianggap sebagai apa? Negeri kafir. Karena itu Nabi berhijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Karena Mekah dianggap sebagai negeri kafir. Kenapa kafir? Dilihat kepada mayoritas penduduknya. Dilihat kepada syiar penyembahan berhala di kota Mekah itu. Waktu itu. Dan begitu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, ditaklukkan oleh kaum muslimin, berubahlah Mekah menjadi apa? Negeri Islam. Iya. Berubah menjadi negeri Islam. Maka ini dasar pokok. Dasar pokok di dalam menentukan dia negeri ini Muslim atau negeri kafir. Maka kita sekarang di Indonesia ini, sebagai seorang Muslim dan Muslimah berada di bawah, berada di dalam negeri Indonesia, di bawah negara Indonesia. Alhamdulillah negeri kita, negara kita mayoritas penduduknya kaum Muslimin. Syiar-syiar Islam tampak di kebanyakan pelosok Nusantara ini. Ya. Maka itu adalah suatu nikmat dari Allah kita berada di negeri Islam. Adapun kalau dia berada di Mekah dan Madinah, itu mutlak. Di Mekah dan Madinah dicintai karena Allah dan Rasulnya mencintainya. Iya. Baik. Jadi saya simpulkan bahwa kedudukan sebuah negeri, cinta kepada sebuah negeri, kalau itu adalah kecintaan yang sifatnya tabiat, dari tabiat manusia, itu tidak ada masalah. Adapun terkait dengan tabiat yang keluar dari tabiat masuk ke dalam kecintaan agama, itu hanyalah berlaku pada Mekah dan Medina, atau berlaku pada negeri kaum muslimin yang di dalamnya mereka tolong menolong di dalam kebaikan. Iya. Ini yang hendaknya dipahami. Kemudian di sini dari hal yang ingin saya ingatkan juga sebagai poin yang terakhir mungkin di dasar-dasar ini, ada sebuah hadis ya masyhur di kalangan kaum muslimin. Hadisnya berbunyi hubbul watan minal iman. Cinta negeri bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Pertama, apa kedudukan hadis ini? Yang pertama. Yang kedua, apa makna hadis itu? Cinta negeri bagian dari iman. Pertama, hadis ini adalah hadis palsu. Ya. Dalam timbangan ahli hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam As-Sawani rahimahullahu taala dan selainnya, bahwa dia dihitung sebagai hadis yang palsu. Ya. Tapi dari sisi makna, ya, ada maknanya yang benar. Kenapa dikatakan ada maknanya yang benar? Ya, sebab kalau dikatakan cinta negeri itu dari keimanan, ya, berarti kalau dia di negeri kafir, cinta negerinya berarti iman juga. Ya. Kalau dia cinta pada negerinya dalam hal yang keliru, dia cinta dosanya, maksiatnya, perzinahan, perjudian, berarti apa? Dari keimanan juga. Ya. Dan ini tidak dimaksudkan. Ya. Tapi mana dari hadis ini? Ya. Cinta kepada negeri, ya, cinta kepada negeri, yaitu negeri Islam, itu adalah bagian dari keimanan. Cinta kepada negeri disebabkan karena negeri itu adalah negeri Islam, maka itu adalah apa? Bagian dari keimanan. Jadi dia cinta karena keislamannya ada di negeri tersebut, karena keislamannya yang ada di negeri tersebut. Kadang di dalam negeri itu ada kesalahan-kesalahan, ya, seperti yang ramai dibahasakan sekarang, hukum Indonesia kan bukan hukum Islam yang dipakai, ya. Maka itu bentuk dari kesalahan yang terjadi, tapi tidak merubah status ini dengan dominasi kaum muslimin yang terbanyak sebagai apa? Negeri Islam. Sebagai negeri Islam. Baik. Demikian pula terkait dengan masalah ini, ini pentingnya bercabang di dalamnya berbagai pembahasan. Jadi sekarang kalau dia di dalam negerinya ini di Indonesia, kemudian musuh menyerang Indonesia, maka dari tuntunan syariat kita adalah membela diri. Rasulullah bersabda, "Wa man kutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang mati karena dia membela dirinya, dia mati syahid. "Wa man kutila duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang mati karena dia membela kehormatannya, dia mati syahid. "Wa man kutila duna ahlihi fa huwa syahid." Siapa yang mati karena dia membela keluarganya, dia mati syahid. Ya, perhatikannya keterkaitan hukum. Kalau dia berperang, ya, berperang, apakah dia aparat pemerintah atau negara menyuruhkan untuk berjihad, ya, dan dia berperang untuk membela negaranya, maka di sini dilihat, apabila niatnya karena negara ini adalah negara Islam, negara ini adalah mayoritas penduduknya kaum muslimin, itu yang dia bela, maka itu artinya dia menjaga agama. Itu bagian dari keikhlasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka itu adalah fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pijakan-pijakan dasar terkait dengan bagaimana seorang itu hidup, atau bagaimana seorang itu menyikapi keadaan status sebuah negeri dan memandang negeri itu. Ya. Bisa mungkin sekarang. Saya cuma mungkin kasih kesempatan Bapak saja, yang lain belum, karena masih ada masalah yang mau kita bahas insya Allah. Masih ada dua persoalan yang akan kita bahas di forum ini. Tapi untuk memberikan kelonggaran, kami persilahkan Bapak mungkin tanya. Ringkas Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mohon penjelasan dari Pak Ustaz Sukarnain. Jadi menjelang tablik akbar yang diadakan oleh Ahlus Sunnah di masjid ini, saya selaku panitia dan saya merasa berkewajiban menyebarkan brosur ini di masjid-masjid. Ya. Nah, terus terang saya Pak Ustaz, saya mantan ketua LDI Kabupaten Bulukumba, tapi saya mengaji di Pondok Ibnu Abbas di Salati. Oleh karena di masjid dekat rumah saya itu Masjid Ar-Rahmah, itu masjid yang dibina oleh Wahda Islamiyah. Saya sering berjamaah di sana. Nah, karena saya jamaah di sana, poster ini saya tempel pada hari Rabu itu tanggal 13. Begitu ditempel, besoknya dikasih hilang lagi. Saya tempel lagi, begitu juga seterusnya hilang. Ini sampai ke 4 kalinya, terakhir hari Sabtu saya pasang. Saya bertanya-tanya, siapa, saya tanya sama imamnya, siapa yang kasih geser ini anu, robe ini yang saya tempel? Tidak ada yang mau mengaku. Saya katakan, ya kita ini umat Islam bersaudara, innal mu'minuna ikhwah. Jadi kita itu bersaudara. Di mana letak persaudaraan kita di sini? Nah, padahal di sana itu setiap minggu mengadakan pengajian-pengajian. Bahkan saya sering menghadiri. Ya, saya sering menghadiri. Nah, jadi hubungannya dengan judulnya ini, bagaimana menjadi warga negara yang baik? Apakah tindakan saya ini salah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak saya dengar bahwa antara Salafi dan Wahda itu memang bertolak belakang. Tadinya cuma satu. Saya dengar-dengar ini, saya minta penjelasan dari Ustaz Sukarnain. Tadinya satu katanya, seperguruan antara Ustaz Sukarnain dengan Ustaz Saitun sudah seperguruan, tapi di belakang berpisah. Ujung-ujungnya yang dapat itu adalah kita yang dapat ini. Itu yang kita dapat. Sehingga ada di antara teman-teman itu, Haji San kalau sudah mau emosi itu, saya bilang jangan, kita sabar, biar kita diperlakukan begitu. Walaupun kita tidak berdakwah, tapi kita tidak apa-apa, kita menyebarkan pamflet yang demikian. Saya juga sudah lapor sama pemerintah setempat bahwa saya sudah mengedarkan pamflet di masjid-masjid, cuma satu masjid yang menolak. Yang mana itu Pak Haji? Masjid Ar-Rahmah, masjid yang dikelola oleh Wahda Islamiyah. Oh memang begitu. Di sana itu tidak memenuhi nama itu. Nanti gurunya beliau mau. Mungkin bisa diringkas. Ironinya lagi Pak, banyak warganya, banyak jamaahnya yang hadir di sini. Banyak di sini jamaahnya yang hadir. Bahkan ustaz-ustaznya hadir di sini. Ini sekadar saya sampaikan bahwa ada dua ustaznya Wahda Islamiyah yang berguru sama Ustaz Abu Irbad. Dia itu belajar sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ketahuan juga. mungkin karena ditegur sama bosnya, pimpinannya, sehingga kasihan mereka itu mau belajar, tapi selalu mereka dihalang-halangi. Saya dulu selalu kalau setiap pengajian hari Jumat saya di SMS untuk ikuti taklim, tapi barusan kali ini saya tidak dapat SMS. Jadi begini Pak Ustaz, saya punya niat itu di sana ingin mempersatukan antara Salafi dengan Wahda Islamiyah, karena yang tadinya ini satu guru ini, kenapa kok bisa begitu? Kita tidak tahu, bingung yang mana salah, yang mana benar. Nah, ini kita buka saja di sini karena banyak di antara jamaah-jamaah yang bertanya. Demikian juga saya punya adik. Wah, itu Ustaz Zulkarnain itu menjelek-jelekkan Wahda Islamiyah. Saya bilang, wah, saya ini baru keluar dari NDI, kelapor saya begitu. Nah, kemudian yang kedua, saya pernah diundang untuk menghadiri peresmian Wahda Islamiyah di Sinjai. Saya satu mobil dengan ustaznya. Saya tanya, bagaimana tentang Salafi? Wah, itu Salafi selalu jelek-jelekkan Wahda Islamiyah. Justru dia yang jelek-jelekkan Salafi. Saya tanya, ustaz, kenapa kita jelek-jelekkan Salafi? Nah, kita sendiri mengaku Salafi. Oh iya ya, bingung. Cari nama apa dia mau carikan nama itu, tidak ada. Bisa. Dan dia sendiri mengaku Salafi. Begitu, saya minta penjelasan dari Ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin pertanyaan dari salah seorang jamaah, dan saya mohon jamaah yang lain tidak ikut, sabar dulu. Karena mungkin masih enggak selesai, nanti kita selesaikan dulu satu. Iya. Baru kita kita dialog interaktif insyaallah. Jadi ini sebenarnya kita belum selesai membahas tema ini, belum kita sentuh. Baru dasar-dasar pembahasan. Untuk saya kira untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak tadi, saya sudah tangkap apa yang dimaksudkan. Ya, dan sebagian halnya akan datang di tema pembahasan. Jadi saya juga khawatir nanti ada bapak lagi yang bertanya, bapak bertanya, temanya akan dibahas juga berulang. Kalau begitu mungkin dilanjutkan aja dulu sedikit, ya. Dan setelah itu kita jawab hal yang bisa di. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita ini, dan mohon maaf. Tolong bersabar semua, insya Allah nanti kita ada dialog interaktif ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah 3 pertanyaan kita sudah ajukan kepada masing-masing narasumber, dan insya Allah pertanyaan keempat ini adalah pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh 2 narasumber sekaligus. Jadi kami mengajukan 1 pertanyaan untuk dijawab 2 narasumber sekaligus, dan kami punya 2 pertanyaan dengan model ini. Dan nanti setelah selesai baru kita mungkin ada dialog dengan audience, dengan peserta ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan untuk pertanyaan keempat. Saya ajukan kepada 2 narasumber. Mungkin saya mulai dari Ustaz Luqman, hafizahullahu taala. Ustaz, pembahasan kita ini tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Tadi sudah disebutkan tentang dasar-dasar menjadi warga negara yang baik, dan tentang masalah-masalah yang sudah dijelaskan oleh syariat. Nah sekarang yang jadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana sebenarnya menjadi warga negara yang baik. Bagaimana cara menjadi warga negara yang baik? Tadi secara global sudah dijelaskan tentang dasar-dasarnya. Nah mungkin secara praktisnya ya, bagaimana cara kita untuk menjadi warga negara yang baik? Pada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita sudah jelaskan ya, siapa itu warga negara. Maka sekarang kita tambahkan sesuai dengan judul, agar menjadi warga negara yang baik. Muslim yang baik, kalau dia mengerjakan kewajibannya dan akan bertambah baik kalau dia menambah dengan sunnah-sunnah. Karena itu pula warga negara yang baik kalau dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada negaranya atau kepada pemerintahnya. Di antara kewajiban tersebut itu ada banyak, ya. Secara ringkas mungkin saya sebutkan dua atau tiga saja. Yang pertama, kewajiban untuk taat, karena dari sinilah dibangun seluruh kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak ada negara tanpa pemerintah, dan tidak ada pemerintah tanpa imam, dan tidak ada imam tanpa ketaatan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini yang paling sering kita dengar. Tapi yang ingin saya sebutkan di sini aja satu atau dua poin. Ketika orang taat kepada pemerintah dalam rangka taat kepada Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar menyebutkan kewajiban tersebut, alal mar'il muslim, kewajiban kepada setiap orang yang mengaku muslim. Alal mar'il muslim, as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Sekarang kalau ada yang bertanya, apanya yang ditaati penguasa? Penguasa cuma memerintahkan tiga hal secara global. Yang pertama, dia memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di situ kita taat bukan karena pemerintah, tapi karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu kekeliruan yang besar ketika orang mengatakan saya hanya mau taat kalau pemerintah memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apa gunanya pemerintah? Karena kalau Allah dan Rasulnya perintah sama antara pemerintah maupun dengan orang yang lain selain pemerintah. Warga negara pun memerintahkan atau mengajak apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia memerintahkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka seorang Muslim, petunjuknya Nabi SAW, maka tidak boleh ditaati. Illa amara bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau dia memerintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan. Karena ayat itu dimulai dengan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita taati dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia maksiat, tidak ada ketaatan. Tapi yang paling banyak dilanggar yang ketiga, pada perkara yang tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada ketentuannya dalam syariat halal atau haram. Maka ayat itu menunjukkan kita wajib untuk mengikutinya. Dan itulah tujuan terbesar adanya pemerintah. Karena urusan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat yang tidak ada petunjuknya secara langsung, itulah gunanya pemerintah, untuk diikuti dan mengatur urusannya. Ya, maka di sini segala aturan pemerintah yang tidak menyelisihi syariat, maka wajib hukumnya untuk diikuti. Aturan lalu lintas, ada aturannya enggak dalam kitab dan sunnah? Tidak ada. Maka hukumnya wajib atau tidak? Jadi kalau ada yang berkendara tidak memakai SIM, maka dia maksiat kepada pemerintah, berarti dia juga maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu warga negara ya. Kalau kita disuruh berhenti kalau lampu merah, lampu merah, ya maka itu hukumnya wajib. Jangan mengatakan tidak ada di kendaraan yang lewat, saya curi jalan. Nah, dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya, karena maksiat kepada pemerintahnya. Ini kan juga kalau pemerintah mengatur warganya, misalnya fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya atau tempat-tempat yang dibuat untuk kepentingan umum, maka seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan yang dibuat pada fasilitas-fasilitas tersebut, apalagi merusaknya, apalagi mengotorinya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaku allainin, bertakwalah kalian kepada orang-orang yang dilaknat. Salah satunya alladzi yatahalla fi tariqin nas, orang-orang yang membuang kotoran pada jalan yang dilalui oleh manusia. Jadi kalau kita berkendara, jangan buang sampah di jalanan, karena itu mengganggu manusia dan mendapatkan laknat. Itu warga negara yang baik. Jadi jangan dikira itu peraturannya Amerika atau peraturannya orang Singapura. Kita orang muslim ini lebih utama untuk mengerjakannya ya. Atau yang lain-lainnya, karena waktu kita terbatas ya. Yang kedua ya, hendaknya seorang muslim punya kewajiban untuk bersungguh-sungguh menciptakan kemaslahatan umum. Alhamdulillah kita datang di sini salah satu bentuk ingin menciptakan kemaslahatan umum. Jadi kalau dia taat kepada pemerintahnya, maka segala kemaslahatan umum yang ingin dia buat, dia laporkan kepada pemerintahnya, termasuk acara seperti ini. Dan janganlah seorang muslim selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Ya, ketika ingin jalannya diperbaiki, ditunggu terus bantuan dari pemerintah, tapi hendaklah dia bersungguh-sungguh memperbaiki sendiri kampungnya. Kalau dia perbaiki sendiri, berarti dia membantu pemerintahnya, dan itulah seorang muslim yang baik, bukan sebaliknya. Kemudian terakhir, bahwa seorang muslim juga hendaknya merasa memiliki bahwa negeri ini adalah negerinya, milik dia dan milik kaum muslimin yang lain. Maka sebagai seorang muslim yang baik, janganlah dia mementingkan dirinya sendiri. Inilah yang disebut orang nasionalisme ya, yang sekarang ditempatkan tidak pada tempatnya. Harusnya seorang muslim tinggi nasionalismenya karena Islamnya, karena kebaikan negeri ini adalah kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, bukan untuk dirinya saja. Maka orang-orang yang merusak negeri ini dengan ucapan atau perbuatan, maka itu menyelisihi warga yang baik. Orang-orang yang mengambil harta dari harta negara, maka dia menyelisihi negerinya dan menyelisihi agamanya. Ya, saya kira saya kan waktu kita terbatas. Ini dilanjutkan. Ya, syukurlah heran kasiran kepada Ustaz Tukman. Hafizahullah Ta'ala. Lalu kemudian pertanyaan yang sama kami mungkin tujukan kepada narasumber yang lain, Ustaz Zulkarnain Hafizahullah. Sekali lagi saya ulang pertanyaannya, bagaimana menjadi warga negara yang baik? Pada Ustaz, kami persilahkan. Baik, saya menambahkan dari yang disebutkan oleh Ustaz Luqman Jamal tadi beberapa poin yang lain. Sebenarnya pembahasan yang luas, cakupannya banyak. Iya. Karena seorang yang sebagai kepala negara ada akhlak, sifat-sifat disebutkan di dalam syariat. Seorang muslim, muslimat, apakah sebagai bertindak sebagai individu dirinya sendiri, bertindak sebagai kepala rumah tangga, bertindak sebagai anggota dari masyarakat, sebagai warga negara, sebagai rakyat, itu ada akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang berjalan di dalam tuntunan syariat kita. Karena itu sebenarnya pembahasan dalam sifat detailnya, pembahasan yang luas. Hanya saja kita globalkan di kesempatan ini poin-poin terpenting dari dasar-dasar yang kita bisa mengambil tema menjadi warga negara yang baik yang dengannya tercipta kebersamaan. Ya, dari pokok yang hendaknya dikedepankan oleh seorang warga yang baik, warga negara yang baik, adalah dia mengutamakan makna dari al-ijtima', menjaga kebersamaan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kadang adanya kerenggangan dalam hal yang sederhana pun diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintah meluruskan saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufuqakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum." Sungguh kalian luruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, maka Allah akan membuat berselisih wajah-wajah kalian atau berselisih muka-muka kalian, hati-hati kalian. Karena tidak lurus safnya, tidak rapat safnya, itu berakibat adanya perselisihan di dalam hati. Adanya perselisihan di dalam hati. Iya. Maka ini sebagai seorang warga negara yang baik, kalau dia jaga hal ini dengan baik, banyak sekali kebaikannya. Saya beri contoh misalnya, ini akan datang nanti kita menghadapi satu Ramadan insyaallah taala. Semoga Allah menyambung seluruh yang hadir di sini, kaum muslimin dan muslimat, sampai ke bulan tersebut ya dengan penuh kebaikan dan peroleh kemenangan dan kemuliaan. Biasanya di bulan Ramadan ribut-ribut di awal penentuannya, ada yang ikut ketetapan pemerintah dan ada yang ikut ketetapan yang dibuat oleh pihak mereka sendiri. Ini dari hal yang keliru. Ya. Sudah keluar dari kaidah syariat, keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan makna kebersamaan. Ya. Saya andai kata melihat hilal misalnya, melihat hilal, matahari terbenam, saya lihat hilal. Saya pergi ke pemerintah, saya bilang saya lihat hilal, mereka tidak terima. Maka seharusnya sebagai warga negara yang baik, apa yang saya lihat itu saya simpan untuk diri saya sendiri. Saya ikut kepada kebanyakan orang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitru yauma tufthirun was-shaumu yauma tasumun wal-adha yauma tadhahun." Berbuka itu adalah hari kalian semua berbuka. Kalian semua berpuasa itu hari kalian semuanya berpuasa. Idul Adha hari kalian semua berkurban, dihitung kepada kebersamaan, bukan kepada orang per orang. Iya. Maka ini kalau didudukkan masalah ini, akan insyaallah taala tercipta banyak hal yang baik di tengah manusia. Banyak perkara yang mulia akan dituai oleh kaum muslimin. Kemudian dari sifat seorang warga negara yang baik, dia memiliki dari akhlak cinta bertahun, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah telah diperintah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ada tolong menolong di atas kebaikan. Saling membahu untuk terciptanya kemaslahatan. Rasulullah bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan. Sebagian bangunan itu menguatkan sebagian yang lainnya. Demikian hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atutihim, kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya merasakan keluhan dengan tidak bisa tidur atau merasakan panas. Iya. Maka kebersamaan ini, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, ini adalah sifat yang sangat indah dari akhlak yang mulia sebagai seorang yang hidup di dalam sebuah negara. Apalagi ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari akhlak yang baik adalah dia gemar membantu orang lain, memberi manfaat untuk orang lain, menjadi berkah untuk orang lain. Nah, ini akhlak yang mulia ada di dalam syariat kita. Allah terangkan ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikanku sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Itu sifat seorang muslim dan muslimat. Di kondisi apapun, apalagi di dalam sebuah negeri, dia menjadi berberkah dimanapun dia berada. Kalau dia tidak menjadi pemimpin untuk kebaikan, dia bukan orang yang menjadi kepala di dalam kejelekan. Iya. Itu sifatnya seorang mukmin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr." Sungguhnya di antara manusia ada yang merupakan kunci kebaikan penutup kejelekan. Dan sebaliknya, "Wa inna minan nasi maghaliqa lil khair mafatiha lis syarr." Di antara manusia ada yang menutup kebaikan dan menjadi kunci kejelekan. Maka yang beruntung adalah siapa yang menjadi kunci kebaikan itu berada di tangannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfa'un nas, yani khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah itu akan selalu menolong seorang hamba sepanjang hamba ini menolong saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal turzaquna wa tunsuruna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapat rezeki dan tidaklah kalian mendapat pertolongan kecuali kalau kalian memperhatikan orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka sikap seorang warga negara yang baik ada kecintaan untuk memberi manfaat, memberi kebaikan untuk orang lain. Kemudian di antara sifat yang lainnya yang penting untuk saya terangkan di sini, dan ini kaidah pokok, adalah dia orang yang menolak kejelekan dari negerinya dan dari penduduk negerinya. Dia tolak dari segala bentuk kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah, bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Jadi sekarang perhatikan, ada duri di jalanan, seorang singkirkan. Ketika dia singkirkan duri dari jalan ini, maka itu disebut bagian dari keimanan. Menyingkirkan duri dari jalan. Iya. Kira-kira bagaimana dengan seorang muslim yang menjaga negerinya dari bahaya yang besar? Dia jaga negerinya dari pemahaman-pemahaman yang keliru. keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Betul kita cinta kebaikan kepada saudara kita, tapi kalau dia keliru, bukan dari kecintaan kepada saudara kita biarkan dia tenggelam, kita biarkan dia binasa, tidak. Kita tegur. Dan obat itu kadang pahit untuk ditelan. Kadang pahit untuk apa? Ditelan. Iya. Dan sebagian obat itu ada dengan K. Kalau ada jalan terakhir, itu kata orang Arab, akhirud dawa al-K. Akhir dari obat adalah apa? Disengat pakai besi panas. Iya. Itu pengobatan dengan cara K. Dan ini menolak, menolak kejelekan dari kaum muslimin. Iya. Jadi ketika lahir misalnya dari pemikiran-pemikiran yang keliru, yang mengancam kebersamaan, pemikiran yang mengarah kepada penghalalan darah kaum muslimin, pemikiran yang mengarah kepada memberontak kepada pemerintah muslim, iya. Maka dari sifat seorang warga negara yang baik, dia menghadapi pemikiran tersebut dan menjelaskan kepada umat bahwa itu adalah apa? Adalah hal yang keliru. Tolong menolong di dalam hal tersebut. Tolong menolong di dalam hal tersebut. Dan ini sifat dari agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-la'inaini." Hati-hati kalian dari dua orang yang dilaknat. Siapa dua orang yang dilaknat ini? Allazi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim. Adalah orang yang buang air besar di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Iya. Kira-kira enak kalau antum lagi jalan, hadirin sekalian lagi jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada kotoran. Ya, pasti akan marah. Ya. Dan dikatakan dia orang yang dilaknat sebab orang yang melihatnya itu pasti sering mendoakan kejelekan untuk orang tersebut. Itu dilaknat. Demikian pula tempat berteduhnya. Di terminal dia nunggu, harusnya terminal tempat duduk, ternyata di situ ada orang habis buang air. Mengganggu manusia. Jadi kalau dia mengganggu dari sisi yang seperti ini, iya, ditegur dengan keras di dalam syariat. Bagaimana pula kalau dia mengganggu dari sisi keyakinan, mengganggu dari sisi akidah, iya, bisa menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat, melahirkan dari pemahaman yang mengakibatkan peledakan, pengeboman, iya, kerusuhan. Maka harusnya hal-hal yang seperti ini kita lebih waspadai lagi, ya, dan lebih masuk di dalam makna keimanan, di dalam memeranginya, di dalam memeranginya, ya. Dan terkait dengan masalah hal tersebut, saya kira sudah dipahami ya bahwa berbagai bentuk perbuatan radikalisme sebab-sebabnya dimaklumi. Ada sebab dari luar negeri, ada dari luar kaum muslimin, makar dari musuh, masuk di tengah musuh. Tapi ada juga sebagian kaum muslimin yang menyimpan pemikirannya. Ya. Maka terhadap orang kafir ini kita terangkan secara global. Makar mereka. Dimaklumi oleh kaum muslimin secara umum. Tapi saudara yang menyimpang ini, dia di tengah kaum muslimin. Kadang bahayanya lebih besar daripada yang di luar. Ya. Maka ini kadang perlu diobati lebih serius daripada yang lainnya. Kemudian dari hal yang merupakan sifat seorang warga negara yang baik juga, dia menegakkan segala makna islah, segala makna perbaikan. Seorang yang berakhlak mengadakan perbaikan dengan segala maknanya dan anti kerusakan dengan segala makna kerusakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan setelah diperbaikinya bumi ini. Ya. Dan ini ayat yang sangat agung. Allah telah memperbaiki bumi ini dengan tuntunan, dengan syariat diutus para nabi dan para rasul. Maka siapa yang menggantinya, itu artinya dia merusak. Maka bentuk kerusakan sangat banyak dan ini harus diperangi. Sebagaimana bentuk islah juga sangat banyak, bentuk mengadakan perbaikan juga sangat banyak. Dan ini dari tanggung jawab kita untuk menegakkannya. Kemudian dari sifat seorang warga negara yang baik adalah dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menggambarkan bahwa perumpamaan kaum muslimin itu dalam kehidupannya bagikan orang yang satu perahu. bagikan orang yang satu perahu. Jadi kalau ada yang berbuat kekeliruan, diambil orang yang berbuat kekeliruan itu, ditangani dengan baik. Ada yang dibawa dia membocor perahu, dibiarkan saja dia bocor perahu ini, maka harus diambil tangan saudaranya, diperbaiki bocorannya, dinasihati, diluruskan. Kalau gak bisa dinasihati, diluruskan, diberikan dari ketentuan yang dengannya dia tidak bisa berbuat kerusakan, supaya selamat yang lainnya, semuanya selamat. Sebab kalau dibiarkan, mereka akan dia akan tenggelam, yang berbuat dia akan tenggelam seluruh yang ada di perahu ini. Maka jangan sampai perahu itu menenggelamkan seluruh isinya. Nah, inilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, ya, di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian pula perhatian dari warga negara yang baik, dia perhatian terhadap pendidikan di dalam negaranya, kepada orang-orang yang hidup di dalam negerinya. Sebab perlu dipahamkan fikih interaksi antara sama manusia. Ada fikih interaksi sebagai seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada istrinya, anak kepada kedua orang tuanya. Fikih interaksi antara seorang tetangga kepada tetangganya. Ada fikih interaksi antara seorang muslim dengan kafir. Ada fikih interaksi antara seorang muslim dengan pemerintah. Jadi semuanya ada haknya masing-masing. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikan pada setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Kayaknya habis itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang saya gambarkan secara global bisa bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, masih ada satu pertanyaan yang sebenarnya kita mau selesaikan, insyaallah. Namun saya minta mungkin kepada kedua pemateri untuk bisa menjawabnya lebih ringkas lagi, karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita bisa bahas semuanya, ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, dengan adanya aksi-aksi yang kadang menimbulkan masalah di tengah masyarakat, seperti mungkin demonstrasi atau mungkin terjadinya bentrok antar warga, ya, kenakalan remaja, geng motor, terorisme, dan banyak sekali masalah-masalah yang tentunya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri terjadi di masyarakat di sekeliling kita. Oleh karena itu mungkin saya minta kepada dua pemateri dan bisa menjawab secara ringkas, lalu solusi untuk mengatasi semua itu yang kita tawarkan untuk masyarakat dan mungkin secara khusus untuk pemerintah kita. Pada Ustaz Luqman mungkin yang dulu, kan? Solusi mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Beberapa kasus yang disebutkan tadi dasarnya karena tidak tertanam di dalam dirinya ketaatan kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf. Ya. Dan ini bahaya, ya. Jangan dipikir bahaya itu cuma ISIS, cuma Syiah. Itu semua berbahaya. Tapi kalau dilihat kepada dasar pemikiran, adanya setiap bentuk radikalisme yang keluar dari tuntunan itu melewati 4 anak tangga. Anak tangga yang pertama yang dia lewati, dia jauhkan umat itu dari ilmu agama. Yang kedua, dia buat umat itu tidak suka kepada ulamanya. Tidak suka kepada ulamanya, orang-orang yang berilmunya. Kemudian tangga yang ketiga, dibuat umat ini benci kepada pemerintahnya. Kemudian tangga yang keempat, dimasukkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Dari pemahaman pengafiran, ya, pemahaman memandang setiap pemerintah yang ada di atas muka bumi ini adalah pemerintah jahiliyah, ya. Pemahaman bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir secara mutlak, tidak ada rincian. Ini dari pemahaman-pemahaman keliru yang berjalan. Kalau sudah beredar hal ini, maka bentuk radikal yang muncul di belakangnya beraneka ragam. Ya. Caranya aja yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara pertumpahan darah, ada yang dengan cara demo-demo di Mesir itu. Ya. Di Tunisia, ribuan nyawa kaum muslimin melayang. Bukan mereka menyuruhkan jihad. Bukan dengan cara ISIS yang mereka pakai. Dengan cara menuntut, katanya itu ingin lebih baik. Ya. Ini semuanya mereka diperangi, dihasut dan diadu domba oleh orang-orang kafir tanpa mereka menyadarinya. Kemudian sisi yang lainnya, dari sebab munculnya berbagai macam masalah ini, seperti yang disebutkan tadi, adanya tawuran, ya, main hakim terhadap orang yang berbuat kekeliruan, karena tidak memiliki pemahaman yang kuat bahwa di dalam syariat itu, di dalam syariat tidak ada dikenal dengan nama main hakim sendiri. Ada orang yang mencuri, dia dapat terus dia pukuli, dia potong tangannya sendiri. Ada orang yang membunuh, balas dia bunuh. Tidak ada yang seperti di dalam syariat main hakim sendiri. Yang ada di dalam syariat kita, kalau ada yang berbuat kriminal, jatuh di dalam sebuah perbuatan yang keliru, maka itu dibawa kepada pemerintah. Pemerintah yang menjatuhkan hukum seadil-adilnya. Kalau pemerintah tidak menegakkan hal tersebut, maka itu dosa mereka. Adapun kita, kewajiban kita adalah kita serahkan kepada yang berwenang. Dengan itu akan tercipta keamanan. Ya, kemudian dari sisi lain juga, untuk solusi hal ini, perlu ditanamkan di tengah umat ini dari kesibukan untuk belajar, menuntut ilmu. Ya. Jangan sibuk dengan mengurus hal-hal yang tidak penting. Kadang dia melihat perselisihan, silang pendapat, si A membicarakan si B mencela si A, si D, dan seterusnya. Itu dasarnya karena dia tidak punya kerjaan. Andai kata dia sibuk menuntut ilmu, punya dari ilmu agama yang benar, dia tidak usah pusing melihat silang pendapat. Dia tahu yang benar itu apa. Dia mengerti kebenaran itu apa. Iya. Maka cukup sibukkan diri dengan hal yang terkait dengan sisi ilmiah. Kemudian seorang itu hendaknya menimbang segala sesuatu dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, maka insyaAllah ta'ala akan tercipta dari kebaikan. Wallahu ta'ala. Oh ya, saya tambah satu solusi ya. Sebab banyak kejadian seperti itu, salah satunya juga adalah kelemahan di rumah tangga. Karena sekarang anak-anak, bahkan orang tua, ya bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek tidak suka tinggal di rumahnya. Lebih suka berkeliaran. Sehingga hatinya tidak tenteram. Sehingga pengaruh itu lebih mudah dia terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum minal buyuti sakanan lakum." Allah menjadikan dari rumah-rumah kalian itu tempat yang tenang bagi kalian. Sekarang orang tidak tenang di rumahnya. Bahkan kalaupun di rumahnya, dia sibuk sendiri dengan membuka internet, dengan menonton, tidak menjadikan tempat atau rumah itu tempat yang mendatangkan ketenangan. Jadi kalau di luar tidak tenang, di rumahnya tidak tenang, lahirlah perbuatan-perbuatan yang tidak membuat tenang. Anak-anak sukanya berkelahi, tawuran. Karena kalau pulang di rumahnya, orang tuanya juga tawuran. Ya. Di sekolah juga begitu. Ya. Di pihak pemerintah juga sebagiannya begitu. Nah, inilah kondisi lingkungan. Makanya salah satu solusinya, karena kita ini masing-masing punya rumah, juga sebagiannya punya anak atau sebagiannya adalah anak-anak, perbaikilah kembali kehidupan di rumah tangganya. Ya, kurangi pengaruh-pengaruh tersebut dengan menciptakan ketenangan di rumah tangganya. Banyaklah mendengar, banyaklah berzikir, banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Supaya rumah itu tenang. Tenang dengan salat. Kalau ibunya salat, bapaknya salat, biar bagaimana marahnya anak itu akan berkurang karena dilihat bapak dan ibunya sujud. Tapi kalau di luar anaknya ribut, pulang di rumahnya lihat bapak dan ibunya bertengkar, sudah semakin liar dan semakin tidak terkendali. Karena itu mudah-mudahan ini salah satu ya sebab dan solusi bagi kita sekalian, mudah-mudahan menambah dari apa yang disebutkan tadi ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Furman. Kemudian kita melangkah ke metode selanjutnya, yaitu pertanyaan dari audiens atau dari peserta. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak pertanyaannya dan unek-uneknya, mungkin Ustaz Sultanan bisa menjawab atau memberikan tanggapan. Terkait dengan pertanyaan Bapak kita tadi, dari masalah yang telah disebutkan tadi dan disebutkan sebagian nama dan sebagainya, walaupun penyebutan nama ini dari hal-hal yang dianjurkan untuk dihindari. Sebab dasarnya seorang ketika menjelaskan sebuah kekeliruan di dalam pemahaman, adanya salah di dalam berjalan, adanya kesalahan di dalam berjalan, yang dia maksudkan di dalamnya adalah nasihat. Karena agama itu dibangun di atas nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinun nasihat." Agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Kata beliau, "Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim." Nasihat yang dituluskan, ketulusan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a wa nushi li kulli muslim." Saya membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Iya. Maka agama kita agama yang dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintah kepada hal yang ma'ruf, melarang dari hal yang munkar. Iya. Dan akhlak seorang dai, apalagi dia menasihati sama muslim, sama-sama umat Islam, maka tidak ada maksudnya sama sekali membicarakan personnya, orangnya. Tapi yang dia maksudkan adalah apa? Adalah kekeliruan yang harus diluruskan. Apalagi menyangkut banyak orang, menyangkut dia sendiri, yang mungkin dia kalau jatuh di dalamnya terus berada di dalam hal tersebut, dia tidak di atas jalan yang lurus, maka perlu diluruskan jalannya. Itu dari bentuk nasihat. Dan nasihat itu yang dalil dan hujjah, ya, bukan dengan apa namanya sekadar perasaan. Si fulan membicarakan saya, si fulan apa namanya bercerita tentang saya, tapi harusnya dia lihat si fulan ini mengeritik pakai apa, dengan dalil atau tidak, ya, dengan dalil atau tidak. Dan sebagian pihak manusia yang telah kadang ada yang komplain dalam hal ini, ada sebagian yang datang pernah ke rumah minta apa buktinya. Kita berikan dari kaset-kaset, dari rekaman suara mereka, ya. Harusnya mereka terima hal tersebut, mengumumkan rujuknya kembali kepada jalan yang lurus, ya. Dan saya sudah sebutkan bahwa semuanya dengan bukti, dengan ilmiah. Bahkan saya berucap lebih daripada itu, ya. Kita ini punya banyak kerjaan, punya banyak tugas di dalam membenahi umat. Jangan menyibukkan dengan hal yang apa namanya itu-itu saja yang diulangi. Kita hanya berbicara sekali, nasihati, dia terima, alhamdulillah. Tidak dia terima, orang lain mengambil manfaat dari nasihat. Iya. Maka saya pernah menegaskan pada sebagian orang, saya telah menjelaskan kesalahan dengan hujjah dan keterangan. Iya. Kalau memang Anda tidak menerimanya, maka saya siap mubahalah dengan mereka dimanapun mereka menginginkan. Dan saya sudah, ini yang kali yang kedua atau yang ketiga saya ulangi dalam rekaman ceramah. Iya. Supaya tidak ada ganjalan di dalam hati terkait dengan masalah apa namanya kenapa dibicarakan dan seterusnya. Ya. Dan ini sekali lagi dari hal yang hendaknya diperhatikan dan yang saya nasihatkan kepada seluruh muslim dan muslimah untuk semangat di dalam belajar. semangat dalam menuntut ilmu supaya dia pandai membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian dia hindari dari kejelekan-kejelekan yang bisa membahayakannya. Dan dimaklumi bahwa tingkatan kesalahan itu beraneka ragam. Ada yang tingkatan sangat berbahaya, ada yang berbahaya. Dan di dalam menyikapinya, kita juga hendak memberikan satu hukum. Dan bersama dengan itu semua kita doakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, termasuk mereka yang jatuh dalam kekeliruan, semoga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, dan kita semua semoga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia kelak di kemudian hari di surganya sebagai orang-orang yang bersaudara. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala. Mungkin tadi Bapak sudah angkat tangan mau tanya, kami kasih kesempatan mungkin 5 menit karena waktu kita sisa 10 menit. Jadi mungkin ada Bapak bertanya, masih kita punya waktu, Mas, ada waktu untuk menjawab. Ya mungkin silakan Bapak. Waktunya singkat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi, salam itu sunnah menjawab adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari saya. Sebenarnya kalau forum seperti ini, apa yang terbahas tidak usah ditanyakan lagi, itu jawabannya double. Ya, jadi kalau mau tanya warga negara yang baik, kita mencari itukah warga negara yang baik. Nah, itu yang perlu kita selesaikan. Jadi alhamdulillah di kesempatan ini saya diberikan waktu. Innalhamdalillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita ini Allah menilai sebagai ibadah. Yang pertama Pak, ada konsep non-muslim di tahun 90-an itu, masalah lonceng dunia akan mengkristenkan Indonesia selama 40 tahun. Rasa-rasanya sekarang sudah terbukti. Contoh sekarang di Bulukumba itu ISIS pernah dicurigai, padahal yang didapat adalah Quran dan hadis dalam bukunya. Jadi memang kehati-hatian kita dalam bicara. Yang pertama, ada konsep non-muslim bahwa semua sekolah negeri harus ada guru agamanya. Sekarang sudah terbukti di Bulukumba Pak, guru non-muslim itu sudah 171 dari patikan lagi orang buta. Jadi perlu kita sebagai Islam memanti-wanti semua itu. Yang kedua, kanwil agama, semua agama ada di situ. Semua di provinsi sudah ada. Iya. Yang ketiga, ini konsep bahwa fotokopi KTP nasional itu tidak mencantumkan agama. Padahal ada konsepnya. Kalau sudah cukup 65, dia bisa mendirikan tempat sucinya di situ. Ini perhatian kita semua Pak. Jadi saya tidak mau warga negara yang baik. Kita sudah, saya katakan semua kita baik ini sebab kita selalu SMS Allah, selalu melaksanakan salat. Jadi bukan itu yang kita persoalkan sekarang. Iya, ini dilema-dilema kita ke depan. Bagaimana Islam ke depan? Kemudian ada acara di layar kaca Pak. Itukah Islam? Peluk cium yang bukan muhrimnya, pakaiannya juga, ini merusak tatanan generasi muda, terutama Bulukumba Syariat Islam. Bulukumba berlayar tidak pernah berlabuh. Mari kita doakan Bulukumba dan Sulawesi Selatan ini berlabuh di Pulau Idaman yang baldatun thayyibatun wa ra'dun ghafur. Juga curah pendapat di televisi itu saling memalukan. Ya, di antara kita itu. Ya. Jadi mudah-mudahan seperti ini ada mewanti-wanti seperti itu. Yang kemudian 6. Maaf Pak, ini suaranya agak apa? Kabur. Mungkin bisa lihat tulisannya saya langsung aja Pak. Karena tuli apa? Suaranya agak pecah. Semua sekolah negeri Pak. Thank you. hadirin sabar ya, ini insya Allah kita selesai supaya tidak bubar dulu, tidak memancing yang lain. Terima kasih. Mari. Ya mungkin Ustaz Zul langsung saja Ustaz, karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Langsung dijawab. Jadi tadi Bapak kita menyampaikan beberapa pertanyaan, saya sendiri nggak jelas dengarnya, tapi saya beliau sudah sampaikan langsung terkait dengan beberapa perkara yang mungkin terjadi di pemerintahan. Ya, hal tersebut kebijaksanaan mungkin benar, mungkin salah. Dalam hal yang seperti ini, kalau terjadi, maka jalan di dalam syariat kita adalah saling menasihati dengan baik. Saling menasihati. Khususnya terkait dengan kekeliruan pada pemerintah, itu bukan dengan cara dibeberkan di depan umum atau dibaca di mimbar-mimbar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan khusus di situ. Beliau bersabda, "Man kana innahu nasihatun lidhi sultan, fala yubniha alaniyah. Wal ya'khudh biyadihi wal yansahhu sirran." Barang siapa yang memiliki nasihat untuk seorang pemerintah, jangan dia sampaikan hal tersebut terang-terangan. Tapi hendaknya dia pegang tangannya, lalu dia nasihati secara pribadi. Dia nasihati secara pribadi. Maka itu langkahnya. Ya. Betul bahwa pemerintah itu manusia biasa. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi kewajiban kita kalau dia salah, kita luruskan dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Ya. Dan kewajiban kita semua untuk selalu mendoakannya dengan kebaikan supaya mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sambil kita juga memperbaiki diri sendiri. Karena dalam Al-Qur'an Allah firman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi keadaan itu tidak berubah kecuali kalau dia sendiri yang berubah. Jangan tunggu pemerintah yang berubah atau yang lain berubah, tapi tunggu dirinya sendiri yang berubah. Dari situlah baru terjadi apa namanya? Perubahan. Kalau kita berbicara tentang kesalahan, kesalahan itu banyak. Ya, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tapi bagaimana cara mengobatinya? Nah, inilah tugas kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai warga negara yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin ada dari Ustaz Tukman sedikit tambahan? Tidak ada. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya lihat bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah terjawab di sesi dialog kita tadi, dan alhamdulillah itu sudah mewakili jawaban Ustaz tadi, sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, karena waktu yang sangat sempit, maka mungkin kita cuma bisa sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan, di dialog yang lain, di acara yang lain, di dalam suasana yang lebih sahabat, suasana yang lebih tenang dan seterusnya. Oleh karena itu, maka kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh peserta dan terkhusus kepada panitia yang telah mengupayakan terselenggaranya acara ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada dua hari ini bisa memberikan masukan yang baik untuk masyarakat secara umum dan terkhusus kepada pemerintah kita di Kabupaten Bulukumba ini, bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan, dan kita berharap bahwa kita masuk di dalam orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia secara umum. Dan insyaallah ada penyampaian bahwa kita akan mengadakan daurah syekh, ada ulama yang kita undang dari Saudi Arabia ya dan Yaman untuk memberikan pelajaran kepada kita, dan insyaallah nanti pengumuman lebih jelasnya akan disampaikan di mungkin di dunia maya atau mungkin langsung dikirimkan ke setiap daerah. Dan kami berharap serta yang hadir pada sore hari ini bisa hadir kembali di pertemuan daurah masyaikh insyaallah di bulan Syawal, di bulan Syawal di Makassar. Mudah-mudahan kita dipertemukan di daurah tersebut ya, dan kita bisa membahas materi-materi yang lebih menarik lagi di daurah-daurah tersebut. Itu saja mungkin yang kami sampaikan, dan jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta dan panitia yang telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.